Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baca hadis Amsyar Tahir Abu Uwais. Bu Ikra. Irfa sawta. Teraskan lagi. Ahsan Abu Ali, ayo katanya mau baca hadis. An siapa? An Jabir. Tidak apa-apa. An Jabir. Tidak. Ya, okay, ya. Tak apa. Tunggu berani baik. Tak apa Abu Ali. Ijlis Abu Ali. Enggak, anta. Abah Sulaiman. Irfa sautak. Keraskan lagi. Hadis ke terakhir kalau hafal. Wa kana yati Ihsan Idris anta endak Abu Bakar hadis samin hadis 8 rawahu Tirmidzi ya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillahi wa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi rawahu Abu Tirmidzi Tirmidzi Ashabul Albani artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang kalian makan bacalah bismillah jika lupa maka maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Tirmidzi disampaikan Al-Albani. Hasan Idris. Jadi kalau lupa baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi rawahu Tirmidzi wa shahahul Albani artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang dari kalian makan bacalah bismillah jika lupa di awal maka ucapkan bismillahi fi awwali wa akhirihi bahwa hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Hasan Ijlis entah. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana syadidati sufi safati kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana syadidati sufi safati wa qala li ya ulam samillah aqul bi yaminika wa qul mimma yalika rawahu Bukhari wa Muslim. San Ijlis anta Abu Zuhri. Um. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah wa idza nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi rawahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka bacalah bismillah. Jika lupa di awal, maka ucapkanlah bismillah di awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ahsan, Idris. Abu Jabir. Iqra Abu Jabir, irfa sautak. Keraskan suaranya. An? An siapa? Hafal? An Aisyah tak hafal? Belum. An siapa? Hah? An Abi Hafsin, ya. Iqra. Keras. Hasan, Ijlis. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat anak-anak kita banyak hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat, termasuk dari nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah mudahkan kita, anak-anak kita, istri-istri kita belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Merupakan nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi anak-anak kita di usia dini, mereka belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah termasuk sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita lihat di luar sana, sedih. Banyak dari anak-anak kaum muslimin yang tidak belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang sholat saja masih banyak yang belum tahu sholat yang benar. Padahal sudah besar, sudah dewasa, sudah taklif, sudah mukallaf, sudah sampai tingkatan taklif, masih belum tahu tata cara sholat yang benar, masih belum tahu tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat yang dibimbingkan oleh para ulama, masih belum tahu, karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Sedikit, kasihan kadang melihat mereka dalam urusan dunia mereka berupaya, berlomba-lomba mencarinya. Adapun dalam urusan akhirat, sedikit sekali di antara mereka yang sedikit dari waktu mereka yang mereka luangkan untuk akhirat. Maka bersyukurlah kita tidak termasuk dari golongan mereka. Walhamdulillah, anak-anak kita, kita sibukkan belajar Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita belajar di tempat yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita juga bisa ta'lim, bisa belajar Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula istri bisa belajar Al-Quran dan Sunnah. Istri bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Yajibu alaina syukruha. Yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Seorang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, hidupnya terbimbing. Karena acuan dia dalam menjalani hidup ini Al-Quran dan Sunnah. Pegangan dia dalam menjalani hidup ini Al-Quran dan Sunnah. Yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang dia jalankan. Itu yang dia jalankan, itu yang dia hadapi dalam kehidupannya, itu yang dia praktekkan dalam kehidupannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya orang-orang yang mengamalkan Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Orang-orang yang menjadikan tolak ukur hidupnya dengan Islam. dengan bimbingan Islam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah itu. Karena di luar sana betapa banyak orang-orang yang diharamkan kenikmatan ini. Sangat banyak orang-orang yang diharamkan mendapatkan kenikmatan belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara mereka banyak yang sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lain dari urusan dunia. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak sempat belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Jangankan belajar Al-Qur'an dan Sunnah, sholat tepat waktu saja terkadang masih sulit mereka lakukan. Ini masih mending. Atau kadang yang sudah sampai sholatnya di akhir waktu, ada yang kadang na'udzubillah sampai tidak mengerjakan sholat, saking sibuknya dengan dunia, saking menjadikan dunia itu sebagai kesibukannya, sebagai tolak ukur dalam kebahagiaan. Lah, tidak demikian. Kebahagiaan yang hakiki adalah menjalani hidup sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini kebahagiaan yang hakiki. Maka kejarlah Al-Quran dan Sunnah. Amalkan Al-Quran dan Sunnah. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Niscaya hidup kita bahagia. Bahagia hidup kita. Bahagia. Karena tolak ukur kita Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu, dialah yang menjaga kita, dialah yang melindungi kita, dialah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya tentunya, dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia mukmin, niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan dunia yang baik. Subhanallah. Janji dari Allah, janji dari Allah, diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balasi mereka dengan sebaik-baik balasan, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia, yakni diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, hendaklah masing-masing kita memohon istiqamah. Istiqamah agar selalu diberikan kemudahan belajar Al-Qur'an dan Sunnah hatta mamat, sampai meninggal dunia. Istiqamah agar kita bisa belajar Quran dan Sunnah, anak-anak kita, istri demikian juga. Istiqamah, mohonlah selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah. Kita masuk pada pelajaran kita, Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, yang berkaitan tentang adab. Kita sampai di sini pada hadis yang ke-1269. Masih kita dalam bab yang berkaitan tentang albirru wassilah, berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Disebutkan di sini an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita baca di sini hadis Anas. An Anasin radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, termasuk dari sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, orang yang melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwamu, jiwaku di tangannya, yakni demi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu 'abdun, seorang hamba tidak akan beriman, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya yang sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Demi Allah, seorang hamba tidak akan beriman sampai dia mencintai untuk tetangganya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Hadis yang sangat agung diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 13, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 45, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi nomor 2515, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i nomor 5016, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah nomor 66. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang perbuatan baik. Perbuatan baik kepada tetangga. Wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga, mencintai untuk tetangga kita sesuatu yang kita cintai untuk diri kita. Misal kita ingin memberi kepada tetangga kita, berilah sesuatu yang kita cintai, yang kalau kita makan itu kita senang, yang kalau kita memakai itu kita senang. Nah, kita berikan kepada tetangga kita. Subhanallah, mulia ajaran Islam. Tetangga di sini umum, baik muslim ataupun kafir. Tetangga kita sekalipun orang kafir, dia masih memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal, yang pertama adalah haqqul jari 'ala jarihi katsirun jiddan. Hak tetangga atas tetangganya sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wal jaril junubi. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada jarul junub. Jar artinya tetangga. Jarun artinya tetangga. Al jarul junub, apa yang dimaksud dengan jarul junub di sini? Yakni al ba'id, al-faqir allazi ma huwa biqarib. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala dalam sautiyatih, dalam suara beliau, kajian beliau. Beliau menjelaskan tentang al-jaril junub dalam surat An-Nisa ayat yang 36 ini, maknanya adalah tetangga yang jauh, yang fakir, yang dia itu bukan kerabat kita. Artinya jauh di sini dia enggak ada hubungan kerabat dengan kita. Ini juga diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau tetangga itu kerabat kita, berarti ada tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Wa ja'a fil Bukhari, disebutkan dalam Sahihul Bukhari nomor 6015. Wa Muslim, disebutkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 2625, min hadithi Aisyah, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga ini berhak mendapatkan waris. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tetangga itu haknya sangat besar. Kita diperintahkan untuk memuliakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan dilarang kita untuk menyakiti, mengganggu tetangga kita. Wajah Abi Muslim disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 48 min hadithi Abi Shuraih Al-Khazai, dari hadith Abu Shuraih Al-Khazai, anna Nabi SAW kan, bahwa Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wan nususu fil babi katsiratun, dalil-dalil yang menyebutkan dalam bab ini sangat banyak. Asani, faedah yang kedua, hadisul bab, hadis yang disebutkan dalam bab ini, sharihun fi nafil iman anil abdilladzi la yuhibbu li jarihi min husulil khair wa bu'di syarri ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini, dalam hadis Anas ini, jelas menyebutkan tentang penafian keimanan. Seorang tidak ada keimanan bagi hamba yang tidak mencintai untuk tetangganya kebaikan dan terjauhkannya kejelekan sebagaimana yang dicintai untuk dirinya, yaitu tidak beriman. Dia tidak beriman. Tidak beriman, orang yang tidak mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya, tidak beriman. Sorry, jelas hadisnya. Asalif, faedah yang ketiga, awal ulama nafi al iman huna bi anna al murada bihi nafi kamalihi al wajib. Para ulama menjelaskan penafian keimanan di sini yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan yang wajib. Maknanya tidak sempurna keimanan seorang hamba yang tidak mencintai untuk tetangganya sebagaimana yang dicintai untuk dirinya. Tidak sempurna. Ada iman, ada, tapi tidak sempurna. Keimanannya tidak sempurna. Bukan berarti penafian secara mutlak tidak, benar-benar tidak ada iman, berarti kafir orang yang tidak mencintai untuk tetangganya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Lah, peniadaan keimanan di sini maksudnya adalah nafiyul kamal, meniadakan kesempurnaan iman. Ini yang disebut oleh para ulama. Idh qad ulima min qawaid asy-syari'ah anna man lam yattasif bidzalik la yakhruj min al-iman. Dikarenakan kata Syekh rahimahullah, sungguh telah diketahui dari kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah dalam syariat Islam, bahwa orang yang tidak mensifati dirinya dengan sifat tersebut, yaitu tidak mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, tidak keluar dari keimanan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang tidak mencintai tetangganya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya itu kafir. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Berarti makna hadis adalah tidak sempurna keimanan seorang hamba. Ar-rabi', faedah yang keempat, al-mahbubul madhkur lam yu'ayyan. Sesuatu yang dicintai disebut, yang disebutkan dalam hadis ini, lam yu'ayyan, tidak dijelaskan, tidak disebutkan ta'yin. Apa itu sesuatu yang dia cintai? Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya sesuatu yang dicintai untuk dirinya. Yang dicintai ini apa? Karena macam-macam, beraneka ragam yang dicintai oleh manusia. Ada yang cinta dengan makanan, ada yang cinta dengan barang-barang, ya. Jadi dia senang martabak misalkan, dia berikan martabak untuk tetangganya juga. Dia senang peci, pakai peci yang warna putih, dia berikan tetangganya juga. Umum. Akan tapi dengan keumuman di sini, kalau tidak ada qaid, tidak ada batasannya, bisa meluas keumuman ini. Ada ada yang senang dengan khamr, minuman-minuman keras. Ini aku beli khamr untuk kamu karena aku cinta kepadamu. Hah? Iya, meluas dia. Ada yang senang merokok, ini aku belikan rokok satu bungkus untuk kamu karena aku senang merokok. Yang haram juga termasuk kalau tidak ada batasan. Aku senang apa? Misalkan senang apa? Maksiat. Aku senang misalkan senang musik nih, saya berikan gitar untuk kamu. Untuk dia senang sebagaimana dia senang untuk dirinya. Akan tetapi walhamdulillah syariat Islam itu sangatlah jelas, tidak meninggalkan sesuatu yang meragukan. Dijelaskan dalam hadis yang lain. Al-hadis yufassirul hadis. Hadis mentafsirkan hadis yang lain. Saling menjelaskan satu sama lain. Walhamdulillah disebutkan dalam hadis yang lain. Dalam riwayat An-Nasa'i dikuatkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan dalam As-Sahihah, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dalam riwayat An-Nasa'i nomor 5017 bilafzi dengan lafaz hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Artinya sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya. Kebaikan di sini maknanya adalah yang dituntunkan dalam Islam, yang dibimbingkan dalam Islam, yang dikatakan Islam itu baik, itulah yang dia kerjakan. Patokannya, tolak ukurnya adalah bimbingan Islam. Oleh karena itu, misal ada yang memberikan rokok kepada antum, tanda cintanya karena antum tetangganya. Gimana itu? Itu termasuk kebaikan atau tidak? Hah? Kebaikan? Kejelekan? Termasuk enggak dalam hadis ini? Tidak. Kenapa? Karena tidak boleh merokok. Rokok hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa kok haram? Karena terdapat kemudaratan. Terdapat kemudaratan. Dalam Islam dilarang memudaratkan. La dharar wa la dirar. Nabi SAW mengatakan tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah ini terkumpul pada rokok. Dengan merokok itu memudaratkan diri sendiri. Diri sendiri berbahaya. Dibungkusnya itu sudah dikasih tahu kalau di sini akan bolong dan memudaratkan orang lain juga. Asapnya perokok pasif ini berbahaya, ya bahaya. Ada yang mengatakan lebih berbahaya perokok pasif. Nah, berarti terkumpul badannya membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu dalam Islam tidak dibolehkan. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan walau kulku bi aijikum ila tahlukah. Jangan kalian jeburkan diri kalian dalam kebinasaan. Jangan kalian masukkan diri kalian dalam kebinasaan. Berarti tanpa sengaja dia sudah merusak dirinya sendiri. Di dalam Islam dilarang yang demikian. Dokter semuanya sepakat bahwa tidak ada kebaikan pada rokok ini. Maka di dalam Islam tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kalau ada yang memberi tanda sayang, tanda cinta kepada tetanggaku, aku berikan dia ini, maka kita katakan tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah berupa kebaikan. Alhamdulillah. Itulah indahnya syariat Islam. Islam itu menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada pemeluknya, kepada manusia kebaikan dan kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Barang siapa yang ingin kebaikan, maka wajib bagi mereka untuk menempuh jalan yang dibimbingkan oleh agama Islam. Qala al-ulama, para ulama mengatakan al-muradu yang dimaksud adalah minat-ta'at, dari ketaatan-ketaatan. Nah, karena senang dengan tetangganya, termasuk kesempurnaan keimanan berbuat baik kepada tetangganya. termasuk perbuatan baik berupa ketaatan. Banyak ketaatan ini. Ketaatan melaksanakan sholat berjamaah ke masjid lima waktu diajak. Tandanya ketika ke masjid. Wah, aku gak punya motor, masjid jauh, aku antar. Diajak taklim, ayo barengan kalau gak punya motor sama anak. Berupa ketaatan. Dan yang semisalnya banyak ketaatan yang lainnya juga. Silakan antum kiaskan dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Wa a'malil khair, dan amalan-amalan kebaikan. Wa umuril mubah, dan perkara-perkara yang hukumnya mubah, boleh. Yang hukumnya boleh. Nah, seperti tadi misalkan antum belikan makanan yang antum senangi. Antum belikan, beli makanan yang antum senangi. Antum belikan pula untuk tetangga antum. Belikan pula untuk tetangga antum yang antum senangi. Barakallahu fikum. Jangan, misal kita mau ngasih tetangga, tetangga itu yang paling murah saja. Kalau kita tinggi untuk dimakan bersama. Lah, tidak. Setarakan. Setarakan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga sebagaimana untuk mencintai untuk tetangga sesuatu yang kita cintai. Dan ini umum bukan hanya tetangga, saudara semuslim. Karena ada hadis yang lain, hadis Anas bin Malik juga, riwayat Bukhari dan Muslim juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa hadza bihi shu'ubatun 'ala an-nufusi shahihah. Hal ini, melakukan perbuatan ini, memberikan kebaikan-kebaikan untuk tetangga sebagaimana yang dia sukai, sebagaimana yang dia cintai, adalah sulit. Sulit bagi jiwa-jiwa yang kikir, jiwa-jiwa yang tamak terhadap dunia, sulit untuk melakukan ini. Sulit bagi dia untuk mengerjakannya. Walakinnahu sahula ala dzawil qulubi salimati. Akan tetapi hal ini mudah bagi orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya jernih. Mudah dia melakukan ini, tidak sulit bagi dia. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam syarah al-bulugh, syarah bulughul maram, tidak ditulis oleh Syekh di sini siapa beliau, yang jelas qala fi syarhil bulugh, al-jaru 'amun lil muslim, tetangga di sini umum, kata beliau. Seorang muslim, seorang yang kafir, fasik, seorang yang sadiq menjadi teman, adu, musuh, qarib, kerabat, ajnabi yang bukan kerabat. Faman ijtama'at fihi sifatul mujiba li mahabbatil khair lahu fa huwa fi a'lal maratib. Barang siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat yang wajib untuk mencintai kebaikan padanya, maka dia di atas tingkatannya, tingkatannya di atas. Wa man kana fihi aktsaruha fa huwa lahiqun bi. Siapa yang lebih banyak, maka itu yang lebih berhak. Wa hal majar, dan seterusnya. Ila al-khoslatil wahidah. Fa yu'ti kulla bi haqqin bi hasabi halihi. Diberikan haknya sesuai dengan tempatnya. Disebutkan dalam Tabrani, dalam riwayat Tabrani dari hadis Jabir. Al-jarul kafir lahu haqqul jiwar. Tetangga kafir itu memiliki hak tetangga. Wal jarul muslim lahu ma'al jiwari haqqul Islam. Tetangga muslim bersamaan dia tetangga, dia memiliki hak Islam. Wal jarul muslim al-qarib lahu thalathatu huquq. Dan tetangga muslim yang kerabat itu ada tiga hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang masih kita yang berkaitan tentang albirru wassilah. Insyaallah pelajaran fikih kita lanjutkan ba'dal isya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah. Thank you.